Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah taala dalam pembahasan kitab Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Masih dalam pembahasan nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan dan uraikan beberapa dari nama-nama surga. Yang pertama Al-Jannah, dan inilah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama ini Al-Jannatu. Ya. Kemudian yang kedua dari nama surga tersebut Darussalam. Ya. Darussalam dinamakan demikian, dinamakan surga tersebut dengan Darussalam, negeri keselamatan, negeri kesejahteraan, karena di surga itu tidak ada lagi yang namanya musibah dan perkara-perkara yang kita benci, yang tidak kita senangi, betul-betul selamat. Ya. Kemudian nama yang ketiga Darul Khuldi, negeri yang abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dunia ini. Ya, Darul Fana. Negeri yang akan musnah. Kemudian nama yang keempat Darul Muqamati, negeri ataukah tempat kediaman. Tuh, nama lain dari surga, salah satu dari nama surga Darul Muqamah. Kemudian kita lanjutkan di kesempatan hari ini insyaallah taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Ismul Khamis, nama yang kelima. Itu nama-nama surga. Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Ma'wa itu artinya tempat tinggal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di dalam surat An-Najm ayat 15. Kata Allah Rabbul Alamin, indaha jannatul ma'wa. Ya. Di dekatnya ada jannatul ma'wa. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. Dan untuk orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, ya, subhanallah. Ini keutamaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang memenuhi dua persyaratan ini. Khafa maqama rabbih, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang mulia, jemaah sekalian. Al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang kemudian melahirkan sikap untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia takut akan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang kemudian mendorong dia untuk bersemangat melakukan dan mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bagus tuh. Rasa takut yang bagus. Kapan dikatakan rasa takut itu bagus? Takut kepada Allah, yaitu ketika rasa takut tersebut menggiring kita untuk kita takut di dalam menerjang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang kemudian memotivasi kita untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada rasa takut yang tercela. Apa itu? Rasa takut yang kemudian mengantarkan seseorang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang haram hukumnya. Ya. Saking besarnya rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya akan siksaan Allah, malah dia berputus asa. Ya, aduh, kayaknya enggak mungkin lagi. Sudah banyak dosa saya ini, takut saya disiksa oleh Allah. Akhirnya terjatuh terus dalam dosa-dosa yang dia lakukan, dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang menggiring dia untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, ya, selama kita mau jujur, selama kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu taubat, pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dan sangat luas untuk para hamba-Nya. Catatannya, kita jujur untuk kembali kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Satu tadi, dia takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Setiap dari apa-apa yang diserukan oleh hawa nafsunya, dia kekang, dia tahan. Ya, ya, karena demikianlah hawa nafsu itu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu tersebut senantiasa selalu mengajak dan menyeru kita ke dalam perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua ini, takut kepada Allah dan mengekang hawa nafsunya. Untuk dua sifat yang dimiliki oleh seseorang ini, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh jannatul ma'wa itu ya akan diberikan sebagai tempat tinggal dia. Subhanallah. Ya. Kemudian al-ismus sadis, nama yang keenam. Jannatu Aden. Nah, ini sering juga kita dengarkan. Jannatu Aden, surga Aden. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, faqila huwasmun huwasmu jannatin min jumlatil jinan. Konon dikatakan bahwa Jannatu Aden, surga Aden itu adalah salah satu nama dari nama-nama surga. Ya, diperhatikan baik-baik ini. Katanya Jannatu Aden, surga Aden itu adalah salah satu dari nama-nama surga. Wasrohi. Akan tetapi pendapat yang benar itu menunjukkan ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini Jannatu Aden, surga Aden, ini salah satu nama surga ataukah Jannatu Aden, ya, surga Aden itu untuk semua surga, namanya surga Aden. Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wasahi, maka pendapat yang benar, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, annahu ismun li jumlatil jinan. Yang benar bahwa surga Aden itu adalah ya satu nama bagi keseluruhan surga. Jadi semua surga Allah itu juga dinamakan Jannatu Aden, ya, surga Aden, ya. Fakulluha Jannatu Aden, maka seluruh surga itu namanya Jannatu Aden, surga Aden. Ya, itu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Ya, beliau pun mengatakan, ya, wal istiqaq yadullu ala anna jami'aha Jannatu Aden, fa innahu minal iqamah wad-dawam, ya, yuqal adana bil makan idza qama bihi. Ini faedah ini, ya. Ini juga disebutkan loh jamaah sekalian oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ya. Mereka terangkan ini bahwa surga Aden itu ada yang mengatakan sebagai salah satu nama dari nama-nama surga. Ada pula yang berpendapat bahwa surga Aden itu nama untuk keseluruhan surga. Pokoknya semua surga itu namanya Jannatu Aden, ya. Dan bentuk, ya, kata Aden, Jannatu Aden itu kalau dilihat dari pembentukan katanya, ya, memang betul bahwa seluruh surga itu namanya Aden. Kenapa? Karena kalau orang Arab katakan, ya, kalau dikatakan dari kata Aden itu artinya iqamah, tempat tinggal terus menerus. Kalau dikatakan adana bil makan, dari kata Aden, adana bil makan, maknanya apa? Idza qamah bihi, kalau dia tinggal di situ, ya kan, kalau dia tinggal di situ, bermukim di situ, berarti apa? Ya, untuk semua surga dinamakan surga Aden. Kenapa? Karena penduduknya nantinya tinggal di situ. Ya, itu pendapat dari sebagian para ulama. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 61, Jannati Aden allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Surga-surga Aden yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk para hamba-Nya yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, ya, di antaranya surga ini. Surga kan kita enggak lihat jamaah sekalian, tapi kita beriman, yakin kita tidak ada keraguan sedikit pun bahwa untuk hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala janjikan, peruntukkan untuk mereka surganya. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Fatir ayat 33, Jannatu Adn yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan surga-surga Adn, mereka masuk di dalamnya, ya, mereka masuk ke dalam surga Adn tersebut. Kemudian di dalamnya pun mereka akan diberikan perhiasan dari gelang-gelang emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu dari sutra. Ya, makanya sutra itu ya diharamkan untuk dipakai di dunia ini. Ya, diharamkan untuk dipakai di dunia. Nanti diperuntukkan untuk ya dipakai di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sutra asli ya, bukan ya, bukan asal nama kain sutra. Kan udah banyak sekarang sutranya palsu. Kalau palsu ya boleh kita pakai. Ya, ini maksudnya itu kain sutra yang asli. Itu yang dilarang. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka, ya, akan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik, rumah-rumah yang baik di dalam surga Adn. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Senikmat-nikmat rumah, senikmat-nikmat tempat tinggal, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi duka cita. Ya. Enggak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang selama ini menghantui kita. Kalau di dunia, sebesar apapun rumahnya, ya, sehebat apapun tempat tinggalnya, mau luasnya berapa dan tingkat berapa, tapi terkadang penghuninya itu gak tenang di dalamnya. Ya, risau, cemas, galau, sedih. Kalau di surga enggak ada lagi yang demikian itu. Subhanallah. Hilang semuanya. Dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan wa qalul hamdulillah allazi adzhaba annal hazan. Penduduk surga mengatakan ketika mereka masuk ke dalamnya, ke dalam surga, alhamdulillah allazi adzhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menghilangkan dan mencabut duka cita di dalam hati kami. Subhanallah, enggak ada lagi rasa dengki, iri, penyakit-penyakit hati, enggak ada lagi. Di surga Allah Subhanahu wa taala dibersihkan semuanya. Ya, enggak ada lagi yang ada kesenangan demi kesenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Makanya jamaah sekalian kaum muslimin, mari bersabar dan terus menyabarkan dirinya kita untuk tetap taat, untuk tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Berapa lama? Ya paling mentok 60 sampai 70 tahun. Ya, dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi, ya, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu ya paling 60-70 tahun. Kalau ada yang lewat itu sudah jarang sekali. Ya. Kalau udah kita dapati orang berumur 75, 80, 100 itu tak jarang ya. Rata-ratanya 60, 70 ya. Masa sih umur segitu jemaah sekalian, ya umur yang sependek gitu kemudian kita gunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, untuk perkara-perkara kemaksiatan, kelalaian yang kemudian berujung dan berakhir kepada penderitaan yang kekal abadi. Rela kita mau tukar kita ya kesenangan yang hanya sebentar di dunia ini untuk kesenangan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sabarkan dirinya kita seraya terus berdoa kepada Allah, minta keistiqomahan, minta agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agamanya, di atas ketaatannya ya. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa untuk mengangkat tangan kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan keadaan kita seperti sekarang ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kita taufik dan hidayah, dan itu enggak ada jaminan akan terus berlangsung, terus berlangsung dalam kehidupan kita seperti keadaan kita sekarang ini. Enggak ada jaminan. Makanya terus perlu dan penting untuk kita minta kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang berikutnya al-ismu sabi', nama yang ketujuh dari nama-nama surga, darul hayawan, bukan darul hewan ya, darul hayawan ya. Hayawan itu artinya negeri yang sesungguhnya. Itulah surga itu, negeri yang sesungguhnya. Berarti dunia ini bukan negeri kita yang sesungguhnya. Jangan mau tertipu ya. Dari sini mau ke mana contohnya? Ke daerah mana ya? Anggaplah ke Yogyakarta. Ya. Itu tujuan kita sesungguhnya Yogyakarta. Mampir sebentar di daerah lainnya itu bukan negerinya kita itu. Ya, bukan negeri sesungguhnya kita. Tujuannya kita itu Yogyakarta, bukan tempat yang lainnya. Ya. Ya sama dengan kita. Dunia itu persinggahan, persinggahan sementara saja, bukan tujuannya kita ya. Maka sangat-sangat disayangkan kalau kita kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita ya. Ini kalau bisa diistilahkan ya, masih di rest area lah ya, sebentar berhenti sejenak, istirahat sejenak ya, untuk melanjutkan perjalanan ke negeri tujuan kita ya. Maka jangan pernah tertipu diri-diri kita jemaah sekalian, jangan pernah tertipu, apalagi mau menjual dan menukar kenikmatan yang kekal abadi tersebut dengan kenikmatan yang fatah morgana, menghalalkan segala cara untuk kesenangan di dunia ini. Naudzubillah, gak peduli halal haram ya, diridhoi oleh Allah ataukah tidak ya, gak peduli dia, yang penting bisa bahagia. Katanya hidupkan cuman sekali ya, hidup cuman sekali, cuman penderitaan juga yang akan kamu dapatkan itu akan terus bersama kamu. Subhanallah. Jadi jangan ya, jangan bermain-main dengan agamanya kita. Ya, itu harta kita. Agama kita itu hartanya kita. Yang harus dan lebih harus untuk kita jaga. Jaga tuh agamanya kita. Al-ismu sabi', nama yang ketujuh, darul hayawan, negeri yang sesungguhnya. Ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan, dan negeri akhirat itu sesungguhnya, ya, negeri akhirat tersebut adalah kehidupan yang sebenarnya, negeri yang sebenarnya. Subhanallah. Ya. Kemudian kata beliau, wal muradu al jannatu inda ahli tafsir lahiyal hayawan, kata Imam Ibnu Qayyim, yang diinginkan dengan lahiyal hayawan adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, inda ahli tafsir, menurut pakar, ya, ahli tafsir. Tuh namanya tuh, ya, Darul Hayawan. Al-ismu tsamin, nama yang ke-8, Al-Firdaus. Subhanallah. Nih, sering ini kita dengarkan surga Firdaus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 10-11. Ya, bisa dilihat nanti. Ulaika humul warithun, dan mereka-mereka itulah yang akan mewariskan, ya, yang akan mewarisi dan akan tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi, menempati al-firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga Firdaus tersebut, ya. Kalau sudah masuk surga, itu gak ada lagi istilah dikeluarkan dari surga Allah, gak ada lagi. Beda dengan penduduk neraka, ya, ada kemungkinan dia ketika masuk ke dalam neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang ushatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahhid ahlu tauhid, ya. Jadi nanti orang-orang yang tidak berbuat syirik, orang-orang ahli tauhid itu di hari kiamat itu urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah ampuni dosa-dosanya, ya, dengan rahmat Allah, maka dia enggak akan disiksa. Dia akan masuk langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi catatannya, min usatil muwahhidin. Ya. Orang-orang yang bertauhid, yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, ya, tapi dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Nanti di akhirat itu manhaj dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, tahta masyiatillah, mereka itu berada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaralah, kalau Allah inginkan, Allah ampuni, Allah ampuni, ya, sudah saya maafkan kamu wahai hambaku. Subhanallah, luar biasa tuh, ya, kebahagiaan yang sulit-sulit untuk kita bayangkan. Ya, subhanallah jemaah sekalian, di akhirat, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita pengampunan. Enggak apa-apa, saya maafkan kamu. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Betapa beruntungnya orang-orang yang demikian itu. Wa in syaa'a adzabahu. Kalau Allah inginkan, Allah siksa dia dulu. Kamu dulu itu pernah berbuat zina. Kamu dulu itu pernah mencuri, mengambil harta orang. Kamu pernah berjudi. Semua. Kamu pernah berbuat ghibah. Wah, semuanya. Gak ada lagi yang bisa disembunyikan pada hari kiamat tersebut. Semua dari apa yang kita lakukan di dunia ini dibongkar habis. Gak ada lagi. Kalau di dunia masih bisa kita hapus, ya, perkara-perkara yang bisa kita sembunyikan di keluarga kita, di teman kita, di atasannya kita, maka tidak demikian di akhirat. Semuanya akan terungkap. Kamu lakukan ini, itu, semuanya diungkap. Kemudian dihempaskan ke dalam neraka Allah. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian pun dikeluarkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itulah yang dikenal dengan golongan jahannamiyun. Jahannamiyun. Jahannamiyun itu artinya orang-orang yang ya disiksa dahulu di neraka sebelum dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 107-108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan kebaikan, maka surga Firdaus itu akan menjadi tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Ya subhanallah. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wal firdausu ismun yuqal ala jami'il jannah. Dan Firdaus itu adalah nama ya untuk semua surga. Ya sama juga ini ya. Untuk semua surga namanya surga Firdaus. Wa yuqal, dan konon ada juga yang mengatakan di kalangan para ulama, yuqal ala afdaliha wa a'laha. Surga Firdaus itu dikatakan dan diperuntukkan untuk surga yang paling mulia dan surga yang paling tinggi. Itulah Jannatul Firdaus. Ka'annahu ahakku bihadzal ismi min ghairihi minal jannat. Dan sepertinya surga itu lebih pantas dengan nama ini dibandingkan nama-nama yang lainnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Qala Hasan, berkata Hasan, wa inna thawaballahi kullu mukhalladin jinanun minal firdausi fiha yukhalladu. Wah, ini bagus nih syairnya. Katanya, wa inna thawaballahi kullu mukhalladin jinanun minal firdausi fiha yukhalladu. Dan sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa taala itu semuanya abadi. Pahala Allah itu abadi. Ya. Semua pahala Allah Subhanahu wa taala itu kekal abadi. Jinanun minal firdausi fiha yukhalladu. Taman-taman dari surga Firdaus, di dalamnya semua hal menjadi abadi. Subhanallah. Ya, kekal tuh. Enggak ada yang terputus kenikmatannya di surga, jemaah sekalian. Semuanya terus menerus dinikmati. Beda dengan kenikmatan dunia yang bagaimanapun banyaknya harta dia, toh suatu saat akan terputus. Ima dicuri, bangkrut, terbakar, ataukah dia akan wafat meninggalkan kenikmatan tersebut, hartanya tersebut. Beda dengan kenikmatan di surga, terus menerus kekal abadi. Subhanallah. Kemudian kita habiskan ini insyaallah taala. Al ismut tasi', nama yang ke-9, Jannatun Na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ka lahum jannatun na'im. Dan untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amalan kebaikan, untuk mereka itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun na'im, ya, surga yang penuh dengan na'im, kenikmatan. Wa hadza aidan ismun jami'un li jami'il jannat lima tadammanathu minal anwa' allati yatana'amu biha minal ma'kul wal mashrub wal malbus wasuwar war raihati thayyibah wal mandhar al bahij wal masakin al wasi'ah wa ghairi dhalik minan na'im adh-dhahir wal batin. Dan ini juga nama Jannatun Na'im adalah sebuah nama yang mencakup seluruh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga itu namanya Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, semuanya surga itu penuh dengan kenikmatan. Makanya pantas juga ini Jannatun Na'im ini untuk semua surga dinamakan Jannatun Na'im. Kenapa? Karena di dalamnya, dalam surga tersebut terdapat berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan. Minal ma'kul, dari minuman. Mau minuman apa saja, ada semuanya. Apa yang kita pikirkan, ada semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mashrub, demikian pula minuman. Wal malbus, pakaian, ada semuanya jemaah sekalian. Wa raihati thayyibah, ya, aroma yang mengenakkan, ada semuanya di surga Allah. Wal mandhar al bahij, pemandangan yang indah, ada semuanya. Puncak itu enggak ada apa-apanya, ya. Apalagi di dunia, cari pemandangan yang paling indah di dunia, enggak ada apa-apanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan a'dad tu li ibadiyah solihan mala ainun ra'at, aku telah persiapkan, kata Allah, untuk para hambaku yang soleh sesuatu yang enggak pernah mereka lihat, enggak pernah mereka lihat. Loh, ini persis di Bogor enggak ada tuh istilah begituan di surga Allah, enggak ada. Oh, ini persis di kampung saya enggak ada, enggak ada. Ya, enggak pernah dilihat, enggak pernah dilihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Wala udhunun sami'an, enggak pernah didengarkan oleh telinganya kita, enggak pernah. Ya, diceritakan sebuah tempat, ya, di Jawa Tengah ada ini dan itu pemandangannya, masya Allah, itu enggak ada apa-apanya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadits kursi tersebut, tidak pernah, bahkan enggak pernah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran dan benak mereka, gak pernah terlintas dalam benaknya kita, itu semuanya ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, selalu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Wal masakinil wasi'ah, tempat tinggal yang luas, rumah yang luas, dan sebagainya dari kenikmatan al-zahir wal batin, nikmat yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Kemudian al-ismul ashir, nama yang ke-10 untuk nama surga. Al-maqam al-amin, tempat yang aman. Ya subhanallah, aman itu, ya, seaman-amannya tempat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kebahagiaan yang hakiki. Tak kala pertama kali seorang hamba meletakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itulah kenikmatan yang luar biasa. Pertama kali dia hentakkan dan letakkan kakinya masuk ke dalam surga Allah, disitulah nikmat demi kenikmatan yang akan terus dia rasakan. Subhanallah, hilang semuanya. Ya, dari penderitaan-penderitaan selama di dunia hilang semuanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun, dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-52. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tersebut fi maqamin amin, berada di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, di tempat yang aman tersebut terdapat taman-taman dan mata-mata air. Subhanallah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wal maqam maudhi'ul iqamah, dan maqam itu adalah tempat tinggal, namanya maqam, tempat tinggal. Wal amin al amin min kulli su'in wa afatin wa makruhin, namanya aman, aman dari seluruh kejelekan, malapetaka dan perkara-perkara yang kita benci. Aman itu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi qad jama'a sifatil amni kulliha. Di dalam surga Allah itu ada rasa aman yang mencakup semua jenis rasa aman. Fa huwa aman. Fa huwa aminu minaz zawal wal kharab wa anwa'in naqas. Aman dari kemusnahan, aman dari kerusakan, aman dari segala jenis kekurangan. Enggak ada lagi kekurangan di surga Allah. Tidak ada lagi kemusnahan, kehancuran dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu aminuna fihi minal khuruj. Penghuninya, penghuni surga, aman mereka. Enggak akan dikeluarkan lagi dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada lagi penderitaan, ya. Wal baladul amin alladzi qad amina ahluhu fihi mimma yukhafu minhu siwahum. Dan negeri yang aman itu adalah negeri yang penduduknya, penghuninya merasa aman dari perkara-perkara yang dia takuti. Enggak ada lagi itu, jemaah sekalian, dalam surga Allah. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi. Ya, semuanya, ya, kita merasakan keamanan, subhanallah. Enggak ada lagi kematian. Kalau di dunia, ya, orang takut mati. Kalau di surga enggak ada lagi kematian, kekal abadi. Ya, kalau di dunia, waduh, jangan-jangan saya dikeluarkan dari kantor saya. Jangan-jangan saya dikeluarkan dari sekolah saya. Jangan-jangan saya dikeluarkan, hilang ini, hilang itu. Enggak ada lagi di sana. Ya, enggak akan dikeluarkan lagi kalau sudah masuk ke dalam surga Allah. Enggak ada lagi kematian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak ada sesuatu lagi yang dikhawatirkan, yang ditakutkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa? Al-maqam al-amin, negeri yang aman. Aman, subhanallah. Ya. Ya, ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita uraikan, ya, dari nama-nama surga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam kitabnya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita termasuk dari penghuni surganya. Amin ya Rabb. Ilahuna subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu.